bahak kemana laku Sunda jeng bahasa nahak kemana hari ring jeng halang duh dedet teing orang Sunda teh karunya diku mahakan duh arek di kamana lagu teh mancanegara gara-gara ku pop Sunda geus nyebar ka mana-mana tapi ayah handakalna haleung teu kacarita seni tradisi ngaleungit na atuh duka ka mana. Kemana lagu Sunda jeng bahasa nah kemana hari ring jeng halangan duh dedet teuing urang Sunda teh karunya dikumahakeun duh arek di kamana gara-gara ku pop Sunda lagu teh mancanegara gara-gara ku pop Sunda geus nyebar ka mana-mana tapi ayah handakalna haleuang teu kacarita seni tradisi ngaleungit atuh duka kemana. Kemana lagu Sunda jeng bahasa nah kemana hari ring jeng halang duh dedet teuing urang Sunda teh karunya dikumahakeun duh arek di kamana gara-gara ku pop Sunda lagu teh mancanegara gara-gara ku pop Sunda geus nyebar ka mana-mana tapi ayah handakalna haleung teu kacarita seni tradisi ngaleungit na atuh duka kemana.